Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mal wa mawalah wa ba'd wal mukhalif li hadzal asl. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah marfu'an. Qala Allah ta'ala ana aghna syuraka an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Berkata musannif rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwa Allah berfirman, aku adalah yang paling kaya di antara sekutu-sekutu. Kalimat aghna dari kata ghina, saya terjemahkan kaya, tetapi dalam bahasa Arab mengandung makna kaya dan tidak butuh pada siapapun. Biasanya kalau dikasih an berarti maknanya tidak butuh. Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya dan tidak butuh dari alam semesta. Tidak butuh apapun dari alam ini. Ana aghna syuraka 'an syirik berarti yang paling kaya dan paling tidak membutuhkan siapapun. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Siapa yang beramal dengan satu amalan kemudian menyekutukan atau menyertakan bersamaku selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Rawahu Muslim. Qala fi syarhihi rahimahullah, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, ay man qasada bi'amalihi ghairi min al-makhluqin. Maknanya siapa yang meniatkan dengan amalannya untuk selainku, kalau ada kalimat bersamaku berarti untuk selainku bersamaku, untuk Allah dan untuk yang lainnya. Minal makhlukin. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku akan tinggalkan dia, amalan tersebut, dengan sekutunya. Karena Allah tidak butuh. Allah maha kaya. Walibni majah fa'anna minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan, dan aku berlepas diri daripadanya dan itu untuk yang dia sekutukan. Untuk yang dia sekutukan. Kalau ternyata dia niatkan untuk makhluk, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen riya dan sum'ah, maka Allah tidak butuh pada amalan tersebut. Allah akan katakan padanya, idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Silakan pergi kalian kepada yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka. Hal tajidu minhum jazaa? Apakah kalian akan dapati dari mereka pahala? Oh, kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat. Qala At-Thibi, ad-dhamir al-mansub fi qawlihi taraktuhu yajuzu an yarji' ila al-amal. Dhamir yang mansub, atau dhamir tersebut, dhamir yang mansub dalam ucapan taraktuhu, aku tinggalkan dia, dia maf'ulnya berarti mansub, bisa diartikan atau dikembalikan kepada al-amal, ay taraktu hadzal amal wa syirkahu, aku tinggalkan amalan itu untuk sekutunya. Qala Ibn Rajab rahimahullah, wa'alam anna al-amala li ghairillahi aqsamun. Ketahuilah bahwa amalan untuk selain Allah itu bermacam-macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan. Kadang-kadang amalan tersebut riya murni 100%. Kahalil munafiqin, seperti keadaan para munafik. Mereka tidak beramal kecuali karena manusia, karena memang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari api neraka karena mereka sungguhnya kafir, hanya saja berpura-pura agar manusia melihat kalau dia salat. Agar manusia melihat kalau dia beramal. Berarti khusus untuk manusia. 100%. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'u yu'minunan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Yura'un yani murai wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Wa hadha ar-riya'u al-mahdhu. Itu adalah riya murni. La yakadu yasdur min mu'min. Yang begini hampir-hampir tidak pernah muncul dari seorang mukmin. Riya yang murni seperti ini enggak ada pada seorang mukmin kecuali pada penyusup-penyusup munafik yang berpura-pura Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Fi fardhi salati was siyam, apakah dalam kewajiban salat ataupun dalam kewajiban puasa? Wa qad yasduru fis sadaqatil wajibah awil hajj. Tetapi kadang terjadi pada orang beriman di dalam sedekah benar-benar khusus untuk manusia. Riaknya murni. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Apalagi di zaman-zaman politik orang-orang yang memang siasiyun jild, politikus murni. Maka hartanya diberikan sebagai sedekah dan sebagainya sama sekali tidak untuk Allah SWT. Belas. 1% pun enggak. Dia bagikan di masjid, diumumkan di mimbar, sambil berkata, jangan kait-kaitkan bantuan kami dengan politik ya. Jangan kait-kaitkan dengan pencalonan saya. Kalimat itu justru menunjukkan kalau saya mencalonkan. Paham ya? Bahasa yang di mulut berbeda dengan apa yang di hati. Ini saya berikan sekian untuk bangunan masjid ini, dan itu gak ada kaitannya dengan pencalonan saya. Kalau gak ada kaitan dengan pencalonan, berapa tahun yang lalu kamu sedekahkan? Atau nanti setelah kamu kalah atau menang, baru kamu sedekahkan? Tidak. Di musim kampanye dia sedekahkan. Ini barakallahu fikum, klasik. Kedustaan, klasik. Sudah dari dulu seperti itu, politikus-politikus sering bersedekah tidak murni untuk Allah. Bahkan murni untuk riya. Murni untuk riya. Qala, dikatakan selanjutnya. Fataratan. Kadang-kadang.